إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin sedang jumpa yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka nasyukurullah ta'ala, maka kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan sekian banyak kenikmatan, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan hidayah ila tauhid was sunnah, nikmat mendapat bimbingan ke dalam tauhid, nikmat mendapat bimbingan ke dalam sunnah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, ada juga satu sunnah, satu nikmat yang harus kita syukuri. Nikmat yang azimah yang Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan agar kita bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian dulunya bermusuh-musuhan, bertikai. فألف بين قلوبكم. Kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Ikhwani fi din, a'azakum Allah, kaum muslimin sidang jumaah yang berbahagia. Allah menyatakan wadhkuru, ingatlah terhadap satu nikmat yang besar. Kenikmatan yang Allah sebutkan dan Allah perintahkan kita untuk mengingatnya agar kita bersyukur, yaitu nikmatul ukhuwah, nikmat ta'liful qulub, nikmat dijinakannya hati-hati dan disatukannya hati-hati kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, ayat ini Allah katakan di awalnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan satu perintah dan melarang dengan satu larangan. Perintah untuk beriktisam, berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dan larangan untuk berpecah belah, larangan untuk mengkotak-kotakkan agama ini, larangan untuk menjadi seperti musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, yaitu yang memecah belah agama mereka sendiri. Wa kanu syi'an, maka mereka menjadi berkelompok-kelompok, beraliran-aliran, berbagai macam aliran-aliran hizbiyah, kelompok-kelompok hizbiyah yang kemudian mereka mengkotak-kotakkan kaum muslimin dan memecah belah kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan jangan seperti mereka kaum musyrikin yang memecah belah agama mereka. Adapun musyrikin, sungguh sangat wajar kalau mereka berpecah belah. Tuhan mereka berbeda-beda. Sesembahan mereka berbeda-beda. Masing-masing membanggakan tempat keramatnya. Masing-masing membanggakan dengan apa yang mereka punya. Dari berbagai macam pohon keramat atau batu keramat ataupun yang mereka sembah yang lainnya. Adapun kaum muslimin menyembah ilah yang satu. La ilaha illallah. Menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengakui dan ikrar yang sama. Yaitu tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula mereka dalam keadaan membuat agama mereka sendiri kaum musyrikin. Maka mereka berpecah wajar. Karena mereka membuat sendiri aturan-aturan mereka. Tetapi kita kaum muslimin. Aturan-aturan yang kita jalani bukan kita bikin sendiri. Bukan kita ngarang sendiri. Tetapi kita mengikuti ittiba kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnah. Artinya ikutan kita sama. Panutan kita sama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kaum muslimin menyembah ilah yang sama dan ittiba kepada rasul yang satu yang sama pula. Maka kenapa kita harus berpecah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Itu kelanjutan ayatnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita mengingat apa yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan yang azimah, kenikmatan yang sangat besar. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di Madinah ketika itu, mereka terkotak dengan kesukuan. Ada Aus, ada Khazraj, dan ada pula kabilah-kabilah lainnya. Dan mereka bertikai, mereka berperang, bahkan di antara perang yang terkenal di kalangan mereka itu berlangsung selama 100 tahun dalam riwayat, dan dalam riwayat lain 40 tahun tidak pernah berhenti. Sehingga mereka berkata, sungguh mustahil Aus dan Khazraj akan bersatu. Mustahil dua suku itu akan bersatu, karena mereka masing-masing mewasiatkan kepada anak cucunya wasiat dendam. Wahai anak cucuku, mereka adalah musuh kalian, yang mereka itu berhutang darah pada nenek moyang kalian. Jangan lupa, lampiaskanlah, balaskanlah dendam nenek moyangmu pada mereka. Dan itu yang diwasiatkan oleh mereka. Sehingga hampir semua orang menyatakan mustahil akan berdamai, akan bersatu Aus dan Khazraj. Tetapi ikhwan ibn a'azakumullah, bagi Allah mudah. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudahnya. Ketika Allah berhidayah mereka, kaum Aus dan juga Khazraj ke dalam Islam. Maka mereka menjadi bersaudara. Menjadi bersatu padu. Maka sungguh sangat nikmatnya. Dan mereka sungguh mendapatkan sesuatu yang mereka tidak terbayangkan sebelumnya. Yaitu ta'liful qulub. Kedamaian hati, ketentraman hati, penyatuan hati dan persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulunya bermusuh-musuhan, kalian dulunya bertikai, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian menjadi bersaudara, kata Allah. Ini nikmat. Ini nikmat yang harus kita syukuri. Dan nikmat kalau disyukuri akan Allah tambah, tetapi kalau kita tidak syukuri maka Allah akan cabut kembali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian bersyukur maka niscaya akan aku tambah. Tetapi kalau kalian kufur, tidak mensyukurinya, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat keras, kata Allah. Dan di antara tercabutnya nikmat adalah karena kita tidak pandai bersyukur. Ketika nikmat dicabut, biasanya adalah sebabnya kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan merubah kenikmatan yang diberikan kepada satu kaum kecuali ketika mereka merubahnya sendiri. Ketika mereka berbuat sesuatu yang menyebabkan Allah murka dan Allah cabut kembali kenikmatan itu. Lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kenikmatan yang pernah diberikan kepada satu kaum kecuali ketika mereka merubahnya sendiri. Ikhwan fillah na'azakumullah, biasanya umat yang tadinya bersatu kaum muslimin kemudian bercerai-berai adalah karena satu perbuatan dosa di antara mereka, satu penyimpangan di antara mereka, satu perbuatan bid'ah yang ada di tengah-tengah mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena Allah menyatukan hati para sahabat ketika itu. Dengan apa? Kalau bukan dengan agama ini, dengan Islam ini, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan ajaran sunnah Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu penyebab yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu nikmatul ukhuwah. Maka sesuai dengan mereka meninggalkan sunnah sedikit demi sedikit, maka sesuai dengan itu pula terjadi perpecahan sedikit demi sedikit. Ikhwanuddin a'azakumullah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Sungguh yang namanya ukhuwah dan ta'liful qulub adalah kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Enggak bisa dibeli dengan dunia, dengan emas dan perak seberapapun jumlahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Kata Allah, kalau engkau infakkan harta seluruh muka bumi ini, engkau tidak akan mampu menjinakkan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum. Tapi Allah lah yang menjinakkan hati-hati mereka. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Enggak bisa dibeli dengan harta. Berapa banyak orang yang ingin menyatukan kaum muslimin dengan hartanya. Dia keluarkan sekian miliar dolar. Mereka keluarkan untuk menyatukan kaum muslimin. Tidak pernah bisa berhasil. Karena yang namanya persatuan kaum muslimin itu adalah dengan tauhid, dengan sunnah. Dengan kembali kepada agama. Yaitu aqidah tauhid, aqidah la ilaha illallah. Dan juga kembali kepada bimbingan yang sama, yaitu bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sekali-kali kita berpikiran bisa membikin sendiri satu hukum yang lebih baik. Jangan terpikir di benak kita satu perkara yang kita mau tambahkan dalam agama ini. Jangan sama sekali. Karena itulah penyebab perpecahan. Setiap orang mengada-adakan satu ajaran baru dalam agama ini, berarti dia memecah belah agama. Berarti dia membuat satu pemahaman baru yang berbeda dengan pemahaman lain. Bisa dibayangkan kalau masing-masing berkata, ini pendapatku dan ini adalah keinginanku. Maka masing-masing orang akan berkata, saya pun punya pendapat, saya pun punya ide, saya pun punya keinginan. Maka berapa juta manusia dengan berapa keinginan dan berapa ide mereka, maka hancurlah umat Islam, akan terpecah belah. Tetapi kalau kita sepakat bahwa kita enggak akan bisa berjalan dengan selamat kecuali dengan bimbingan sunnah, maka seluruh kaum muslimin sepakat sunnah Rasulullah itulah yang merupakan bimbingan yang terbaik. Dan kita sama-sama tidak tahu tanpa bimbingan Quran wa sunnah. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin sidang jumaah berbahagia, kita berupaya untuk mensyukuri nikmat ukhuwah dengan terus mempelajari Quran wa sunnah. Kita mensyukuri nikmat ta'lifil qulub dengan tetap kita berpijak pada sunnah nabawiyah dan meniti jejak salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya'lif qulubana wa qulubal mu'minin wa qulubal muslimin wa qulub ahli sunnah. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala akan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian Allah ingatkan kenikmatan yang kedua yang tidak kalah besarnya, wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha, dan kalian berada di pinggir jurang api neraka. Kemudian Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian mendapatkan bimbingan. Ikhwan fil din, a'azakumullah, berarti dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengingat, memerintahkan kita untuk mensyukurinya, yaitu kata Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya sebelum datangnya hidayah, sebelum datangnya Islam wa sunnah, sebelum datangnya ajaran sunnah nabawiyah, maka kita dalam keadaan berpecah belah. Kemudian Allah SWT menyatukan hati kaum muslimin di atas tauhid, di atas Quran sunnah, di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulibna a'azakumullah, yang kedua yang juga kita harus syukuri, kata Allah, kalian tadinya di pinggir jurang neraka, fa anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian daripadanya. Qulibna a'azakumullah berarti dua kenikmatan. Satu kenikmatan yang di dunia kita rasakan, dan yang kedua adalah kenikmatan yang di akhirat nanti menunggu kita muslimin. Qulibna a'azakumullah kaum muslimin yang jumlah berbahagia. Nikmatan rasakan di dunia adalah nikmatul ukhuwah, sedangkan nikmat yang nanti dijanjikan oleh Allah yaumul qiyamah adalah nikmat keselamatan dari api neraka, nikmat keselamatan dari azabullah, dan nikmat mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kenikmatan akan bisa didapat, akan kita mendapatkannya kalau kita Allah perintahkan di awal ayatnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an farraqu, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, kenal i'tisam bisunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Dan disebut para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in dengan kata-kata yang sama, al-i'tisam bisunnati najah, berpegang dengan sunnah adalah keselamatan. Na'imullah, selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di dunia azabullah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan fi din, a'azakumullah kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang syakirin as-sabirin, orang yang bersabar dan bersyukur, bersabar dengan ujian-ujian yang dihadapinya dan syukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat. Wa nasallahu taala yaj'alana, menjadikan kita semuanya menjadi ahli sunnah wal jamaah wa ta'ifatal mansurah, dan menjadikan kita orang-orang yang terus terbimbing dengan sunnah, dengan tauhid, dan terbimbing dengan jalan salafus saleh. Allahumma nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.